Jalur dia tak turun tanah. Kau memang tak nak ku dan bila nangan dia. Kau mencorak pokok indah. ceritang isi hati iki ngantes sangkat buat jemul seliram melinjani dirasa no loro hatiku kepati-pati yang keingin janji tresno mudahkan mati kowe tak kong gawa tresno. Oh, Terima kasih. janji suci sehidup semati. Thank you. everything is gonna be okay. Rasanya.